Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Qala rahimahullah. Al-thalith man ittasafa bil ilmi wal amal wa hum al mun'am alaihim. Golongan yang ketiga, beliau menyebutkan qasamahumullahu ta'ala ammal ayatan al-akhiratan fa fihima minal fawaid zikru ahwalin nas. Dua ayat yang terakhir dalam mushaf ini nasratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua ayat terakhir ini terdapat beberapa faedah, diantaranya menyebutkan tentang keadaan manusia. Allah membagi mereka menjadi tiga golongan: mun'am alaih, maghdub alaih, wa dhalun. Disebutkan oleh beliau, fal maghdub alaihim ahlu ilmin laisa ma'ahum amal, wa dhalun ahlu ibadah laisa ma'aha ilmu. Sudah dijelaskan pula oleh Syekh Hafizahullah perkataan ulama kita, orang yang rusak dari kalangan ulama yaitu orang-orang yang dikatakan beliau mirip dengan orang-orang al-maghdub alaihim, yaitu al-yahud. Kalau dari kalangan ahli ibadah, mereka diserupa dengan orang-orang Nasrani. Cuma yang iskal yang disebutkan pada yang lalu, izakan ini sababun nuzul fi al-yahud wa nasara. Wallah alam, yang anda dapatkan di dalam apa belum ada yang apa artinya. Mungkin maksud beliau sababun nuzul bukan sebab mereka ini menjadi sebab, tapi apa namanya membahas. Anda belum dapatkan, mungkin kalau ada ikhwan yang sudah pernah dapatkan bahwa artinya, ini adalah sebab turunnya ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini adalah karena membicarakan tentang Yahudi dan Nasrani. Dan disebutkan dalam riwayat, surah ayat ini turun dua kali, pertama di Mekah, kemudian di Madinah. Ketika Rasulullah SAW di Madinah duduk-duduk bersama Jibril, kemudian pintu langit terbuka, turun malaikat yang belum pernah turun selama ini, kata Jibril, dan dia membawa Fatihatul Kitab, membawa surat Al-Fatihah. Al-Muhim, isi ayat tersebut artinya ayat-ayat ini berkaitan memang dengan tiga jenis golongan manusia ini. Dan disebutkannya orang-orang Yahud kan yang paling mungkin yang paling dekat dengan kaum, yakni artinya hubungannya berhubungan dengan kaum mukminin, kan ini kaum muslimin, demikian pula orang-orang Nasrani, sama-sama mendapatkan ahlul, mendapatkan kitab, sama-sama ahlul kitab. Adapun orang-orang Yahudi disebutkan oleh beliau, bagaimana Rasulullah menyatakan bahwa mereka adalah al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Sedangkan orang-orang an-nasara adalah orang-orang yang dikatakan dalam ayat ini ad-dallin. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah man ittasafa bil ilmi wal amal wa hum al-mun'am alaihim. Yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki sifat, memiliki ilmu dan amal. Itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Mereka adalah orang-orang yang terdiri dari empat tingkatan. Pertama, mereka adalah kalangan anbiya. Kemudian adalah siddiqin, syuhada, dan as-salihin. Nah, yang disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa. Qala ta'ala, kata Syekh Fidhahullah, wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Siddiqin, dan senantiasa jujur, jujur keimanannya, jujur dalam ucapannya. Wasyuhada, orang-orang yang syahid dalam membela atau menegakkan agama Allah. Wasalihin, orang-orang yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah dan Rasulnya dan sesamanya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik teman. Haulai humul mun'am alaihim, mereka ini adalah orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Fa idza aradta an takuna ma'ahum, apabila anda kita ingin bersama mereka. Fajma' bainal 'ilmi nafi' wal 'amali shalih, maka satukan, gabungkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amalan yang saleh. Ilmu itu berbuah berupa amalan. Dan ilmu itu seharusnya fi sudur la fi sudur. Yang baru, makanya dikatakan para ulama, diantaranya ini Ibn Mas'ud radhiyallahu an, laisa al-ilmu bi kasrati riwayah, fa innama al-ilmu bi kasrati al-khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, maklumat, hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, hafal aqwal ulama, tapi tidak ada buahnya. Tidak ada wujudnya dalam praktek. Itu bukan ilmu. Tapi ilmu itu adalah ketika seorang itu mampu dia meyakini bahwa dia sedang berada di hadapan Allah, bahwa dia sedang diawasi oleh Allah, dan bahwa dia nanti akan ditanya oleh Allah. Ini ilmu. Maka kata para ulama, ilmu itu ada dua, ilmu yang fil qalb dan ilmu yang fil lisan. Yang benar-benar ilmu itu adalah ilmu yang di dalam hati. Sedangkan ilmu yang di lisan itu adalah hujjah alaih, hanya sekedar di bibir. Dan tadi yang disebutkan di dalam riwayat, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq, lau lam yakun ahlal hadis ma'adri manhum, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bukan ahlul hadis saya tidak tahu siapa mereka. Nah, yang dimaksud bukan sekedar dia ahlul hadis ini mengerti menghafal hadis, bergelut dengan seluruh hadis, tapi juga mengamalkannya. Banyak orang-orang yang ahli dalam ilmu rijal, tapi akidahnya jauh dari akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti dikenal Muhammad Zahid Al-Kautsari, yang saya pernah sebutkan, ahli hadis, ahli rijal. Nah, tapi dia adalah hamilul liwa'i tajahum fi hadzal 'asr, pembawa pengibar bendera Jahmiyah di abad ini. Ini Muhammad Zahid Al-Kautsari, sudah mati dah lama, sebelum Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, apalagi juga di zaman kita banyak orang-orang yang mereka itu juga hafal hadis, mungkin kutubus sittah, atau kutubut tis'ah, hafal dia dengan sanadnya. Seperti yang pernah disebutkan. Kali dari kalangan alawiyin, ada yang disebutkan hafal sahihain dengan masya Allah dengan sanadnya, tapi hal kubur. Nah, baik. Maka fajma bainal ilmi nafi' wal amal shalih. Maka menggabung ini harus digabungkan. Ini yang disebutkan oleh para ulama sampai mereka mengeluarkan risalah kecil seperti Al-Khatib Al-Baghdadi menuliskan risalah dengan riwayat-riwayat menukilkan bahwa tuntutan ilmu itu adalah amal, praktek. Iqtida' al-ilmi al-amal. Iqtida' al-ilmi al-amal. Tuntutan ilmu itu adalah pengamalan. Apa buktinya dia? Kenal dengan Allah, ma'rifat, amalul qalb, khasyahnya kepada Allah. Nah, apa buktinya dia menyanyi beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad bersama Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang Allah letakkan di dasar neraka paling bawah, fid darkil asfali minan nar, padahal mereka bersumpah di hadapan Rasulullah, nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ini keadaan orang-orang Yahud pun begitu. Orang-orang Yahud pun begitu. Baik. Qala wa fiha min al-fawaid, kata Syekh rahimahullah. Syekhul Islam menyebutkan di dalamnya ada beberapa faedah, di antaranya at-tabarru min al-haul wal quwwah li'annahu mun'amun 'alaihi. Tabarru' min al-haul wal quwwah, berlepas diri dari daya dan upaya kekuatan sendiri. Li'annahu mun'am 'alaihi. Wa dhalika fi qawlihi ta'ala, kata Syekh Hafizahullah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah, itu ada di dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وفي قوله تعالى أنعمت عليهم وقوله إهدنا وقوله إهدنا لأن هذا فضل من الله ليس بحولك ولا بقوتك. Ini pernyataan kita bisa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan meyakin, dengan memahami maknanya, sampai pada firman Allah أنعمت عليهم, ya, juga dalam ayat sebelumnya إهدنا الصراط المستقيم, itu semuanya menunjukkan bahwa kita kenal, bisa kita berada di dalamnya, mendapatkannya, itu bukan dari upaya kita, bukan dari kekuatan kita, tapi adalah karunia dari Allah. Li'anna hadza fadlun minallahi laisa bihaulika wala biquwwatika. Bukan karena upaya dan kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena harta kita. Murni. Makanya kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, minta bukan hanya yakni ketika belum mengetahuinya, tapi setelah kita mengetahuinya, berada di dalamnya, untuk apa? Agar istimrar. Nah, hidayah tersebut tetap ada di dalam diri kita. Kita tetap berada di atas jalan tersebut. Nah, kita pun sambil berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai digelincirkan sehingga sudah tahu, sudah mengerti, tapi kemudian disesatkan oleh Allah. Disesatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang maghdub alaihim. Baik. Qala li'anna hadza fadlun min Allah laisa bihaulika wala biquwwatika. Taufiquka lil ilmi an-nafi' wa taufiquka lil amal bil ilmi hadza min Allah. Engkau mendapatkan taufik untuk mencari ilmu, untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, digiring, digerakkan hati kita, langkah kaki kita dikuatkan, semangat kita, kemauan kita dibukakan, dijernihkan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa menerima, itu adalah karunia dari Allah. Juga taufiqukan lil amal bil ilmi. Kemudian taufik, nah, sehingga kita bisa mengamalkan setelah kita memahami ilmu yang kita dapatkan, kemudian mengamalkannya, itu adalah taufik dari Allah. Ya, jelas ya? Taufik dari Allah. Orang ada yang lebih hebat dari kita, bahkan mungkin sampai menangis di dalam majelis. Nah, membaca ayat Al-Quran, tapi tidak bisa dia memahami dan mengamalkan ayat tersebut yang dia baca. Atau kemudian terus berada di atas apa yang dia rasakan ketika dia di majelis ilmu. Banyak ada enam orang-orang yang seperti ini. Nah, ini adalah karunia dari Allah yang memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Makanya sering para ulama pun melihat ada orang yang semangat belajar, seperti juga disebutkan, diriwayatkan dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, dia menyampaikan ada seorang yang datang mengambil hadis dari beliau, diberikan beberapa hadis, kemudian orang itu pulang, berapa waktu kemudian datang lagi minta tambahan hadis. Ditanya oleh beliau radhiyallahu anha, yang kemarin sudah diamalkan atau belum? Belum ternyata. Oleh beliau radhiyallahu anha diingatkan, jangan menambah hujjah Allah atas diri kita. Artinya memperbanyak ilmu tapi tidak diamalkan, ini menjadi hujjah ala Allah. Artinya hujjah alaina. Lillah, hujjah lillah alaina. Hujjah bagi Allah terhadap diri kita. Allah punya alasan. Allah punya alasan untuk menghukum kita, untuk menyelewengkan kita. Maka ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, mendapatkan karunia tersebut berupa taufik dari Allah, kita senantiasa minta kepada Allah supaya hidayah ini kekal di dalam diri kita. Qala law syaa rabbuka lakunta minal maghdubi 'alaihim aw minadh dhalin. Kalau Allah mau, Rabbmu mau, dan Dia Maha Kuasa, pasti kamu akan menjadi orang yang termasuk dari golongan maghdub 'alaihim, dimurkai oleh Allah. Sudah mendapatkan ilmu demikian banyaknya, demikian luasnya, tapi tidak diamalkannya. Menjadi orang yang paling jauh dari apa yang dia sampaikan. Ya billah. Au aminat dhalin, atau termasuk golongan orang-orang yang sesat, begitu semangatnya beribadah tapi tanpa ilmu. Nah, itu kalau Allah mau, bisa kita digelincirkan demikian. Falladhi an'ama 'alaika wa akhrajaka minat ta'ifatain. Jadi zat yang memberikan nikmat kepadamu, mengeluarkan engkau dari dua kelompok tersebut, waja'alaka ma'al anbiya, dan menjadikan engkau bersama para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan dan jujur pada Allah, wasyuhada, huwallahu jalla wa ala. Dia adalah Allah. Hadza laisa bihaulik. Ini semua bukan karena upayamu, wala biquwwatik, bukan karena kekuatanmu, kemampuanmu, wa innama bifadlillahi azza wa jalla. Tapi semua itu adalah karunia dari Allah. Allah memberi nikmat. Fitrah itu memang ada di dalam diri kita. Tapi ketika kita lahir, tahu apa kita? Keluar dari perut ibu, keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa. Nah, kalau mereka kemudian bertahap mulai berfungsi telinga, mata, akal. Apa yang masuk dalam diri kita walaupun fitrah itu ada? Akhirnya beranjak dewasa, pikiran-pikiran pun bercampur, tergantung apa yang dia dengar, apa yang dia terima. Qala rahimahullah wa kadzalika. Baik, saya baca dulu sedikit terangan beliau. Fa anta tu'alliqu qalbaka billah, maka anda ini hendaknya ini kita menggantungkan hati itu kepada Allah. wa tatabarra'u minal haul wal quwwah illa billah, dan berlepas diri dari daya dan upaya kita, kekuatan kita kecuali ini. Artinya kita tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut dengan upaya dan kekuatan kita, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Ibnu Qayyim, "Law syaa'a rabbuka kunta aidan mithlahum, fal qalbu baina asabi'ir rahmani." Kalau Allah mau, engkau bisa menjadi seperti mereka, seperti siapa? Maghdub 'alaihim dan dhalin. Hati itu, karena hati itu ada di antara jemari Allah. Allah bolak-balikkan kepada apa yang Dia kehendaki. Hati itu ada di antara jemari Allah, yang Allah yang digambarkan oleh Rasulullah. Nah, yakni seperti suatu hati. Ya. Nah, mudah bagi Allah untuk membelokkannya atau mengokohkannya. Qala rahimahullah, wa kadzalika fiha ma'rifatullahi 'ala at-tamam wa nafyun naqais anhu tabaraka wa ta'ala. Demikian pula fiha, dalam ayat-ayat ini, dalam surat ini ada faedah berupa ma'rifatullah 'ala at-tamam. Ini kita mengenal Allah dengan sempurna. Kekuasaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Yang kekuasaannya meliputi tidak hanya dunia tapi juga di akhirat, keadilannya juga, kepemilikannya juga. Wa nafyun naqais, dan menafikan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kalimat satu ayat, satu kalimat malah, satu kata, alhamdu. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji, alif lamnya apa? Alif lam istighraqiyah, kata para ulama, yufidul umum, meliputi semua bentuk pujian dan mengapa Allah dipuji. Ya, dalam hal apa Allah dipuji? Dalam hal sifat-sifatnya, zatnya, perbuatan-perbuatannya. Semuanya itu adalah mengandung pujian. Zat yang terpuji, sifat-sifatnya tentunya dia memiliki keimanan, sifat maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan menyukai keindahan, kerapian, kebaikan. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Innallaha rafiq yuhibbul rizqa. Allah maha lemah lembut, maha halus, maha santun, maha penyayang, maha pengasih. Ya, itu sifat-sifat Allah. Perbuatan-perbuatannya juga demikian. Wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Semua kebaikan itu di tangan Allah. Allah pasti melakukan perbuatan yang terbaiknya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini, pasti ada faedahnya, ada hikmah di balik itu. Nah, ketika Allah melenyapkan pun, melenyapkan sesuatu yang tadinya ada, kemudian dibinasakan, dihancurkan, ditiadakan, itu juga adalah terpuji. Maha terpuji. Setelah Allah membinasakan musuh-musuhnya, orang-orang kufar, orang-orang yang durhaka kepada Allah, kemudian Allah juga menyebutkan pujian terhadap pada dirinya. Dan semuanya, sehingga dengan sifat-sifat yang demikian indah, perbuatan-perbuatan yang demikian baik, tidak ada yang salah dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang keliru. Allah layak, maha layak untuk menerima sanjungan dan pujian, sehingga Dia sangatlah sangat pantas untuk hambanya itu mencintainya. mencintai karena kebaikan tersebut, dan mendahulukan cinta tersebut dari cinta kepada sesuatu selain Allah. Kemudian sifat-sifat Allah, ayat yang berikutnya Allah menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan rahmat Allah pula Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Nah, qala Syekh rahimahullah, hadhihi surah idza ta'ammaltaha wa tadabbartaha 'arafta Allah subhanahu wa ta'ala 'ala tamam. Surat ini ketika kita merenungkannya, memikirkannya dan mentadabburinya, maka kita akan mengenal Allah itu dengan sempurna. Hatta walau sudah kita lewati tentang rububiyah Allah, mengapa para anbiya berdoa kepada Allah dengan menyebut rububiyahnya, sering menyebutkan rububiyah Allah, karena melalui perbuatan-perbuatan Allah yang maha sempurna, yang maha baik. Bahkan di kalangan disebutkan dinukil dari Pak Abdul Malik bin Marwan atau Sulaiman bin Abdul Malik, menyebutkan ketika dia artinya kalimat yang diucapkannya menunjukkan dia betul-betul kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tahu betapa besar dosaku, tetapi ampunanmu ya Allah jauh lebih besar. Apa yang bisa mengalahkan Allah? Tidak ada. Sekotor apapun seseorang itu dalam kenyataan kubangan dosa, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Kalau Allah mau membersihkan, maka tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Itu yang kita, yang betul kita harapkan. Kalau ini seorang itu betul-betul mengenal Allah, akan dengan mudah dia menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai obat untuk sakit fisiknya ataupun sakit jiwanya, hatinya. Nah, ini dicoba oleh para imamatuna, imam-imam kita, seperti Ibnu Qayyim sendiri rahimahullah. Saat dia dalam keadaan sendirian, terasing di Mekah, sakit, dia cobakan membaca Al-Fatihah karena dia paham. Sebentar kemudian sembuh. Allah sembuhkan. Qala rahimahullah hafizahullah, hadhihi surah idza ta'ammaltaha wa tadabbartaha 'arafta Allah subhanahu wa ta'ala 'ala tamam bi asma'ihi wa sifatihi wa ni'amihi 'alaika, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan nikmat-nikmatnya atasmu. Fayaziduka hadza imanan wa yaqinan, sehingga menambah hal ini, menambah ilmu, keimanan dan keyakinan. Semakin sempurna keimanan, semakin takut untuk memberikan sesuatu, membalas. Kalau kita kepada sesama kita tidak pantas untuk kita membalas kebaikannya dengan kejelekan atau kurang, apalagi kepada Allah. Ini yang ditangisi oleh para ulama. Merasa sedih ketika dia mendapatnya ini, artinya setiap beramal kenapa kurang sempurna yang dia lakukan. Baik. Qala wa fiha ma'rifatul insani rabbahu wa ma'rifatu nafsihi. Di dalam ayat ini juga ada faedah mengenal Rabbnya. Seorang itu mengenal Allah, mengenal Rabbnya, yang menciptakan dia adalah Allah, yang mengatur dia adalah Allah, yang melindungi dia adalah Allah, dan semua, sehingga kemudian dia mengenal dirinya, kadar dirinya, siapa dirinya. Dirinya adalah zat yang sangat memerlukan, yang bergantung kepada sesuatu yang lain, ini kepada Allah. Haji. Nah, sering kita ingatkan perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Tahu kadar dirinya. Dia adalah makhluk yang serba fakir, serba berhajat, serba bergantung. Bergantung kepada Allah. Tempat sandarannya. Subhanallah, satu ayat, satu surat yang sering kita satu ayat selain Al-Fatihah, satu surat yang lain yang sering kita ulang-ulang. Nah, sering kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah satu-satunya. Allah tempat bergantung, tempat kita mengadu, tempat kita bertumpu. Hajat kita semua kita adukan kepada Allah, kita minta dari Allah. Nah, ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ingat bahwa kita adalah termasuk salah satu di antara alam. Satu di antara alam semesta ini. Berarti apa? Kita bergantung kepada Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pasti tidak akan Allah sia-sia. Artinya tidak akan sia-sia. Nah, Allah tidak akan membiarkan kita sia-sia. Allah telah memberi kita rezeki dan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Maka sering diingatkan. Nah, kekuasaan Allah itu. Ya. Ayasabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Setelah dia dicipta, dia tidak mendapatkan perintah, tidak dilarang, tidak ada hukuman buat dia, tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada neraka. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah ingatkan lagi, apakah kamu mengira kami menciptakan kalian itu main-main, sia-sia dan tidak akan kembali kepada kami? Ketika dia tahu bahwa dia adalah alam, Allah adalah Rabbnya, maka dia akan bersikap bahwa dia adalah makhluk yang butuh kepada khaliknya, sehingga punya ini keadaan dirinya betul-betul berusaha untuk berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rabb. Dia tidak laksanakan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak akan mendahului Allah dan Rasulnya, tidak akan melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Qala syahfirullah wa ma'rifatu nafsika anta annaka dha'if. Kamu mengenal dirimu berarti ini bahwa kamu adalah makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, lemah dalam segala hal, akal, ya, hati, ilmu, fisik. Wa annaka muhtajun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa engkau sangat memerlukan, sangat berhajat kepada Allah, bergantung. Wa li hadza taqra'u hadhihi surah wa tukarriruha fi kulli rak'atin li'annaka bihajatin ilaiha. Oleh karena itu Anda baca, kita baca setiap saat surat ini, kita ulang-ulang dalam setiap rakaat karena kita memang memerlukannya. Memerlukan bimbingan dari Allah, memerlukan perlindungan dari Allah. Jangan sampai menjadi orang-orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah, menjadi orang-orang yang zalim. Kita bernyanyi meminta kepada Allah untuk tetap berada di jalan tersebut. Bukan hanya kita diberitahu, ditunjukkan ini loh jalannya. Bukan jalan mereka, tapi juga supaya tetap sangat-sangat berhajat. Apalagi kita yang benar, antum yang sudah sering baca tafsir juga. Kita ulangi ayat-ayat tersebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Fawaid yang disebutkan oleh beliau. Tiga ayat yang pertama itu menumbuhkan cinta kepada Allah. Ada ta'zim kepada Allah. Kenapa? Dia adalah Rabb kita. Rabb kita. Yang memelihara, yang menciptakan kita, dan memberi nikmat kepada kita. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, tumbuh harapan. Harapan. Dan ketika muncul kita membaca Malik Yawmiddin, tumbuh, kita tumbuhkan juga. Kalau belum ada, kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut. Dengan nikmat yang telah Allah berikan, kemudian kita nanti akan ditanya oleh Allah. Tidak akan bergeser kaki kita sampai empat perkara ditanyakan kepada kita, apa yang kita jawab di hadapan Allah? Qala li'anna fiha hadha ad-du'a al-'azim alladhi idza taqabbalahu Allahu minka sa'idta fid dunya wal akhirah. Karena di dalam ayat-ayat ini, dalam surat ini ada doa yang agung, yang seandainya Allah menerimanya dari engkau, Allah menerima doa tersebut, niscaya engkau berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau dia belum tahu tentang siratul mustaqim, Allah beritahu dia siratul mustaqim, dibimbing oleh Allah. Kalau dia sudah berada mendapatkan jalan siratul mustaqim, Allah akan pelihara dia untuk tidak tergelincir menjadi orang yang maghdub dan orang yang dhal. Wa idza ghafalta anhu, kalau dia mengenai, kalau anda meninggalkannya, melalaikannya, walam tastamilhu, tidak menggunakannya, tidak mengamalkannya, fa innahu la yanfa'uka bi syai', maka ayatnya tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu apapun juga. Kalau 26 doa-doa ini tidak benar-benar kita yakini dan kita tidak betul-betul mengharapkannya. Qala rahimahullah, fa hadha mimma yu'akkidu 'ala al-'abdi an yatadabbara al-Qur'an. Hal-hal yang seperti disebutkan oleh beliau di sini termasuk hal-hal yang menekankan kita untuk mentadabbur Al-Qur'an, khususan hadhihi surah al-'azimah. Khususnya surat yang agung ini. Yaqul Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan tadabbaril Qur'an in rumtal huda fal ilmu tahta tadabburil Qur'ani. Tadabburilah Al-Qur'an, pelajari, ulang-ulang, perhatikan kesudahannya, kemana maksud ayat-ayat tersebut. Kalau engkau ingin mendapatkan hidayah, in rumtal huda, kalau engkau mengharapkan al-huda. Karena ilmu itu berada di bawah tadabbur Al-Qur'an. Ini artinya, engkau akan mendapatkan ilmu yang akan membimbingmu dengan mentadabbur Al-Qur'an. Karena ilmunya, semuanya adalah di dalam Al-Qur'an, tentang akidah, tentang manhaj, tentang akhlak, tentang ibadah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, itu diajarkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi seperti yang disebutkan oleh seorang Umar merasa takjub. Afala, ketika pemuda itu membaca, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hati-hati tersebut ada tutup, ada kunci, kenapa tidak bisa menghayati Al-Qur'an, memahami, apalagi mengamalkannya, atau karena memang ada kunci di hati tersebut, terkunci hatinya sehingga tidak bisa menampung ayat-ayat Al-Qur'an, tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika itu ada anak muda yang membaca ayat ini kemudian menyebutkan, ada kunci tapi di tangan engkau wahai Allah pembuka, ada, artinya hati itu tertutup, tergembok, tetapi di tangan engkau ya Allah kunci-kuncinya. Amin. Ini mengharapkan agar dibuka, maka ini ayat-ayat yang mulia ini perlu untuk sering-sering kita ulangi. Apa yang sudah kita dapatkan sampai ayat yang terakhir ini perlu untuk kita sering-sering berusaha untuk meresapinya. Jadi kita ketika membaca ayat Al-Qur'an, terutama ketika dalam sholat, yang lebih lagi dalam sepertiga akhir malam, dan ini betul-betul seperti yang dikatakan oleh Allah, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwa muqila, lebih berbekas, lebih besarnya ini, kuat tekanannya, kesannya ketika dalam keadaan dia bangun tidur. Bangun tidur segera terucap la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah al-'aliyyil 'adzim, rabbi ighfirli. Dia berdoa, kemudian baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat. Qubilat salatuh, kalau dia berdoa dan istujibah, dikabulkan doanya. Kalau dia minta yani salat, berdiri salat, dia akan diterima salatnya, dan dia keesokan harinya itu seakan-akan dia seperti unta yang tangkas, gesit, tidak futur, tidak lemah. Di saat-saat yang seperti itu, ketika dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, bahkan juga sebelum itu, dia harus merasakan bahwa dia akan sedang akan berdiri di hadapan Allah. Dia meminta, dia berbicara, berbincang dengan Allah, berharap agar Allah menjawab. Betul-betul dia merasakan bahwa Allah menjawab sanjungannya, seperti yang disebutkan dalam hadis Qudsi. Idza hamna idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Maka dituntunkan oleh para ulama membaca itu pelan-pelan, kemudian satu-satu, seakan-akan menunggu jawaban Allah. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani 'abdi. Ya, alangkah celakanya, alangkah ruginya kita kalau kita membaca ayat-ayat yang mulia ini, kita tidak merasakan, tidak membayangkan bahwa Allah sedang menjawab pertanyaan kita, pernyataan kita, sanjungan kita. Nah, seakan-akan kita berdiri di, betul-betul kosong, yang di hadapan kita cuma tembok. Kan rugi sekali. Nah, orang-orang yang sholatnya seperti ini, yang dikatakan oleh Allah tidak mendapatkan faedah dari sholatnya. Nah, orang yang ini faham, sementara sholat itu kata Allah, tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan kedudukan seorang hamba juga disebutkan para ulama, ketika dia mengambil bagiannya di dengan Rabbnya di malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sudah kita lewati, mudah-mudahan bermanfaat. Yang ikut dalam pelajaran Tafsir Sa'di bisa diulang lagi, dilihat lagi dalam keterangan beliau rahimahullah. Yang juga berangkatnya dari apa yang diuraikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah.